Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi. Dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhir. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والكافر أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Waalaikumsalam Pak Iwan. وَالْكَافِرُ kata Imam, kata Syekh Abi Syuja. Jadi masih meneruskan apa yang kita baca di ke hari kemarin. Bahwa salah satu, bukan salah satu, ada lima pihak. Ada lima pihak yang mana dia tidak boleh menerima zakat. Yang pertama al-ghani wal 'abdu, yang kedua pertama al-ghani orang kaya, yang kedua al-'abdu budak, yang ketiga Banu Hashim, yang keempat Banul Muttalib, dan yang kelima adalah al-kafir. La yajuz ay la yajuz daf'u zakati. Ahlan Ustaz Zulkifli. Wal kafiru, dan orang kafir, ay tegasnya la yajuzu daf'u zakati, tidak boleh membayar zakat ila kafirin, kepada orang kafir. Jadi orang kafir walaupun dia fakir, dia bukan mustahik. Dia miskin, dia bukan mustahik. Dia apalagi amil, enggak mungkin kan amil syaratnya harus Islam. Kan begitu. Fisabilillah, enggak mungkin. Kafir fisabilillah, kafir apa? Dia ibnu sabil misal juga enggak dapat jatah zakat karena status kafirnya itu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian orang kafir enggak boleh dapat jatah zakat? Karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Fa'alimhum, kata Nabi Muhammad. Ini Mu'adz ketika Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kan begitu. Yassira walatu Mu'adz dan siapa satu lagi saya lupa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Pertama ajari mereka bahwa mereka punya Allah, punya Tuhan, namanya Allah. Kemudian kalau mereka sudah mengerti, fa'alimhum bi annallaha iftarada 'alaihim khamsu salawatin fil laili fil yaumi wal laili, kan gitu. Kalau sudah tahu mereka punya Tuhan Allah, perintahkan untuk salat 5 waktu. Wah. Kalau kemudian salat 5 waktunya sudah dijalankan, fa'alimhum, kata Nabi Muhammad, kasih tahu mereka anna 'alaihim sadaqatan, bahwa mereka wajib membayar sedekah. Sedekah wajib ya berarti zakat. Tu'khudh, nah penting tuh. Tu'khudhu min aghniyaihim, diambil itu zakat dari orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang miskin mereka. ada kalimat him, him domir. Kata ganti him mereka itu diartikan oleh ulama sebagai orang kaya muslim dikembalikan kepada fakir miskinnya muslim gitu. Fa idza lam gitu, jadi salah satu istidlal begitu. Agniyaihim, orang kaya mereka. Mereka him itu mereka, mereka itu diartikan apa namanya? Taqyin. Jadi pengikat bahwa orang yang wajib cuman orang kaya Islam dan itu dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir Islam doang. Fa idza lam tu'khadhu illa min ghaniyyin muslim, fa idza lam tu'khadhu ay fa idza lam tu'khadhu ni majzum bi lam. Fa idza lam tu'khadh, kalau kemudian tidak diambil illa min ghaniyyin, kalau memang zakat itu tidak diambil illa min ghaniyyin muslimin, kecuali daripada orang kaya yang muslim, lam tu'ta illa li fakirin muslimin, maka gitu juga zakat tidak diberikan illa li fakirin muslimin, kecuali kepada orang fakir muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan pajagat. Wa sawa'un fi dzalika zakatu al-fitri, dan sama dalam hal ini juga zakat fitr, zakat fitrah. Diambil dari orang kaya, orang miskin enggak boleh, orang miskin enggak. Orang kafir enggak boleh dapat jatah zakat dari jatah zakat dari jenis apapun gitu. Jadi him di sini diartikan al-khususiyah, kan begitu. Dan memang secara bahasa Arab, him di sini kan dalam tatanan bahasa Arab itu artinya kan mudhof. Mudhof, mudhof itu kan masalah satu maknanya, al-idhofah itu kan salah satu maknanya al-khususiyah, kan begitu, pengkhususan. Jadi di cuman memang him di sini artinya bisa banyak, bisa pengkhususan status dia buat di muslim, juga bisa jadi pengkhususan domisili lokasi, kan begitu. Maka itu atas dasar hadis ini pun ulama Syafi'i mengharamkan memindahkan zakat. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka. Banu Hashim, Banu Muttalib sampai sekarang, Pak Iwan. Karena keturunan mereka kan tidak terputus. Keturunan mereka terus berlanjut. Kalau memang benar mereka dari Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Dan kita di sini punya lembaganya, Rabithah Alawiyah. Mereka mencatat semua keturunan-keturunan Banu Hashim dengan Banu Muttalib yang ada di Indonesia. Rabithah Alawiyah. Masya Allah. Jadi selama keturunannya masih ada, maka selama itu juga zakat tidak diberikan pada, ya Allah. Masih ada yang nyangkut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afif. Ya habaib. Habaib dan Syarifah gitu. Walaupun kalau kita apa main gitu ya, bukan main apa sih namanya, gaul sama mereka. Mereka tuh sering nyebut dengan istilah, ada saya enggak tahu ya, teman saya yang habaib tuh bilang begitu. Dari kalangan habaib Syarif tuh ada dua jenis kan, ada yang namanya Alawiyin, ada Masyayikh gitu. Ada masyayikh, ada alawiyin. Alawiyin itu cenderung orang yang habaib dari kalangan Hadramaut, dari Tarim. Sedangkan masyayikh itu juga bagian dari jamaah. Gitu. Tapi apakah dia Banul Muttalib atau Banu Hashim itu yang jadi, yang masih katanya nyampur. Gitu. Jadi kalau masyayikh, ya Arab. Cuman belum tentu habaib. Gitu. Tapi kalau alawiyin, Arab pasti. Dan dia juga bagian dari Ahlul Bait. Apa namanya, Banu Hashim juga Banu Muttalib. Jadi ada dua tuh. Ada Alawiyin dengan Masyayikh. Yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh Alawiyin. Sedangkan Masyayikh tuh ya orang nyebut, orang sunnah kan nyebutnya jamaah. Jadi kalau ada orang turunan Arab di Indonesia, mereka nyebut komunitasnya jamaah kan, gitu. Masyayikh gitu. Jadi enggak semua yang kelihatan Arab di Indonesia habaib, enggak semua. Jimmy Gedeon kan juga kelihatannya Arab tuh ya, almarhum yang dulu punya mobil Jeep. Kayaknya dia doang dulu yang punya ya. Sampai orang-orang nyebutnya mobil Jimmy kan. Gua saya enggak tahu tuh mobil apa namanya Jimmy. Wal kafiru mana tadi? Wal malu li umumil khabari wa qad tamassak al ashabu biman aqita wal malu li umumil khabar wal mal maksudnya di tu khudh min ajni wal mal dan seluruh jenis, maksudnya seluruh jenis zakat li umumil khabari itu juga sama hukumnya dikembalikan kepada orang miskin, orang miskin yang muslim li umumil khabari karena hadisnya umum. Jadi tu'khudhu min agni iftarad alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan sadaqah, seluruh jenis sadaqah, seluruh jenis sadaqah yang wajib umum gitu li umumil khabar, termasuk juga zakat fitrah. Maka dalam pandangan Syafi'i zakat fitrah itu tidak terbatas fakir miskin. Jadi semua 8 asnaf itu emang wajib kan gitu. Kalau kebanyakan ulama 8 asnaf itu hanya untuk zakat mal, zakat barang dagangan, zakat emas perak, itu 8 golongan. Tapi zakat fitrah itu dikhususkan fakir dan miskin. Karena dalil-dalil zakat fitrah itu ngomong itu-itu mulu begitu. Nah ulama Syafi'i maka hadis ini untuk mengeneralkan bahwa zakat fitrah juga bagian daripada zakat umum, zakat mal yang mana kewajiban zakatnya harus diratakan ke 8 golongan. Nah kan ribet tuh, kalau kita bayar cuma 2,5 kilogram berarti satu orang tuh dapat berapa gitu. Nah, maka itu kan dikatakan sulit gitu. Jadi zakat fitrahnya juga kepada seluruh 8 golongan dalam pandangan Syafi'i. Maka hadis ini gitu kan, inna Allah fa'alana alihim sadaqatan, berarti seluruh sadaqah, seluruh jenis zakat wajib itu. Waqad tamassak al-ashab, dan banyak ulama Syafi'i yaqad tamassak, berpegang dengan hadis ini, biman inakli zakati, tentang larangan memindahkan zakat, an baladil mali, dari negeri si yang punya harta. Bihadzal hadis, dengan hadis ini kan gitu. Jadi ihim tu'khudhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, mereka tuh artinya ngerebet kemana-mana gitu. Jadi idhofahim itu membuat makna pengkhususan status penerima dengan pemberi, namanya sama-sama muslim, juga salah satunya pengkhususan domisili. Maka dengan hadis ini ulama Syafi'i melarang memindahkan zakat dari kampung si pembayar zakat gitu. Wa fi tamassuki bihi nadhar, tapi dalam berpegang dalam hal ini artinya melarang orang untuk memindahkan zakat, maka hadis ini nadhar itu perlu ditinjau, perlu diteliti. Nadharun zahirun itu penelitian yang kayaknya nyata banget, maksudnya masalah banget begitu. Karena himnya ini terlalu umum. Kalau kemudian ini khususkan ini domisili, nah itu jadi masalah. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Muhadzab, wa hadzal istidlalu laisa bizahirin. Istidlal mengambil hadis ini kemudian mengatakan tidak boleh memindahkan zakat, laisa bizahirin, bukan istidlal bizahir. Lianna zahir, jadi zahir itu yang apa namanya, yang yatabadar fi zihni mubasyara, yang langsung nempel di otak seketika kita baca. Pas kita baca tughuzu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, itu enggak langsung nyampe ke otak kita bahwa zakat enggak boleh dipindahin karena diambil dari orang kaya situ untuk orang miskin situ. Enggak begitu zahirnya. Lianna zahir, karena yang namanya zahir itu dari hadis ini, yaitu makna yang yatabadar fi dhihni, anna dhamir, bahwasanya dhamir kata ganti him, him itu, fi fuqaraihim, dalam kalimat fuqaraihim, muhtamalun, itu punya banyak kemungkinan. li fuqara il muslimina, baik itu untuk fuqara muslim, fakir orang muslim, wa fuqara tilkal baldah, atau khusus untuk fuqara tilkal baldah. Jadi kan gini, secara kan orang bilangin, orang-orang Syafi'i yang lain begitu ya, ini maka hadis ini secara zahir kita bisa pahami bahwa zakat itu tidak boleh dipindahkan, karena zakat itu diambil dari orang kaya situ begitu, dikembalikan kepada orang miskin situ, orang miskin tempat tersebut. Kata Imam Nawawi, enggak, ini enggak zahir. Karena zahirnya kalimat him, katakan, ya oh. Syarih Muslim. Oh iya, syarah Muslim. Saya yang baca, yang salah baca. Syarah Muslim, gitu. Wahadhal istidlalu laysa bina. Zohir kata Imam, enggak, zohirnya enggak begitu. Kalau kita baca justru yang zohir itu maknanya muhtamal. Kalimat him itu tidak punya makna zohir, karena kalau makna zohir itu maknanya cuma satu yang nyata. Tapi dalam kalimat him itu punya banyak makna. Berarti enggak zohir, itu muhtamal itu. Bisa jadi maksudnya fukara orang muslim, bisa jadi fukaranya orang situ, bisa jadi fukara siapa aja, kan begitu. Jadi wali fuqara itilkan nahiya, atau bisa jadi untuk fakir orang situ, distrik situ aja. Jadi tidak bisa dikhususkan balda gitu. Siapa yang mengkhususkan, kan gitu. Kita kan kaidahnya apa yang datang dari Nabi secara umum kita umumin, kita generalin. Tapi apa yang datang dari Nabi Muhammad secara khusus ada takidnya, kita takid juga. Nabi Muhammad cuma ngomong gitu doang, him. Jadi sebenarnya him ini mau dipakai buat fuqara muslim maknanya, atau mau dipakai sebagai fuqara tilkal balda, orang fakir negeri tersebut, atau kita pakai dengan arti fuqara tilkan nahiya, kampung situ. Nah, itu kan banyak ihtimalnya, berarti enggak zahir. Wahadhal ihtimal azhar, dan ihtimal kemungkinan pukunin lebih nyata dibanding satu kemungkinan yang tadi doang. Gitu. Wallahu'alam, itu kata Imam Nawawi dalam syarah muslim, jadi syarah muslim. Betul tuh, saya yang salah baca. Wallahu a'lam. Wa aidan fil afa innal ayata fi qauli ta'ala. Begitu juga dalam ayat Allah fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60 ini, innamas sadaqatu lil fuqara. Yang sesungguhnya yang namanya zakat itu untuk orang fakir wal masakin. Al ayatu hiya 'ammah. Dan ayat yang tadi kita baca itu 'ammatun, itu umum. Artinya jangan dikhususin kampung situ dong, begitu. Jangan dikhususin kampung situ. Karena him di situ tadi, kalau Imam Nawawi bilang punya tiga makna. Fuqara muslim, artinya fakirnya orang muslim. Fuqara ihim yang kedua, artinya fuqara negeri situ. Baldah gitu ya. Yang satu lagi, fuqara tilkan nahiyah. Kan gitu. Fuqara kampung situ, nahiyah. Distrik situ. Kan gitu. Jadi ada tiga nih, dan ayat Al-Quran menyebut lil fuqara wal masakin, umum aja begitu tanpa dikhususkan. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu al fuqara fi fuqaraihim dalalatun zahirun fi ahli Yaman. Justru dalil yang zahirnya itu fi ahli Yaman, untuk fakirnya orang Yaman, kan gitu. Karena Nabi Muhammad ngomong itu untuk Mu'adz. Mu'adz ngomongnya di Yaman, kan gitu. Ambil dari orang kaya Yaman, diberikan kepada orang miskin Yaman, kan gitu. Kalau kita mau plek-plekan pakai arti yang zahir, di mana hadis itu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ditujukan untuk orang Yaman. Jadi dalil zahirnya itu bukan dalil zahir negeri situ, artinya enggak boleh mindahin zakat. Justru yang paling zahir itu artinya fakirnya orang Yaman, orang kayanya orang Yaman, gitu. Fatakiduhu bikulli qaryatin min aina dzalikan, gitu. Maka mentakyid, mengkhususkan, mengikat itu dengan kulli qarya, dengan setiap kampung, min aina, datang dari mana. Ala annal ashab, sedangkan ashabu syafi'iyah, ma'al qawli bi'adami jawazi nakli, dengan pendapat mereka bahwa yang tidak boleh dipindahkan itu zakat, fil i'tidadi bi taf'iha ila fuqara'i ghairil baladi tariqan. Jadi maksudnya gini, dari mana mengkhususkan bahwa zakat itu enggak boleh dipindahin ke sono gitu. Kalau yang dimaksud adalah fuqara'ihim, dhamir him tersebut, ini kan muhtamal. justru yang paling zahir itu adalah ahli Yaman, kan gitu. Makna yang paling zahir itu ambil orang dari orang kaya Yaman dibalikin ke orang apa namanya, orang miskin Yaman. Lalu dari mana arti yang tadi-tadi itu bahwa dikhususkan setiap kampung jadi harta si, nggak boleh keluar dari harta si yang punya, dari kampung yang si punya harta begitu. Ala annal ashab, sedangkan para ulama Syafi'i sendiri ma'al qawli bi adami jawazi naqli fil i'tidad, dengan pendapat bahwasanya apakah sah kemudian zakat itu, dengan pendapat bahwa haram memindahkan zakat fil i'tidadi bidafiha, untuk dikatakan sah bayar zakat atau tidak, ila fuqara ghairil baladi, kepada fakir yang bukan kampung tersebut, thariqan. Gimana sih maksudnya gitu? Gimana sih mau mengkhususkan makna kampung tersebut, apa namanya, fakir negeri tersebut, sedangkan ulama Syafi'i sendiri soal sah apa enggak sah mindahin zakat itu kan masih thariqan, ada dua pendapat. Ada dua waqila wajaha waqila qaulan, bahkan dikatakan juga dua qaul. Artinya jangan mengkhususkan makna bahwa orang zakat sini enggak boleh dipindahin ke negara lain, sedangkan ulama itu masih berselisih soal hukum sah apa enggak sahnya zakat. Bahkan perselisihannya itu bukan thariqan, bukan dua pendapat ashabus syafi'iyah, tapi qaulan. Nah, ada yang bilang qaulan, jadi Imam Syafi'i sendiri yang punya dua pendapat itu, gitu maksudnya. Wakila, dan dikatakan juga yujizi uqad'an, bahkan ada pendapat juga mengatakan yujizi uqad'an, sah secara qad'an. Qad'an itu tidak ada perdebatan. Bal qala ar-Ruyani, jadi kalau dari gaya-gayanya Imam Taqiuddin al-Isnini mengatakan beliau tidak setuju dengan pendapat. Ini kan pendapat mazhab ya. Menjeneralkan seluruh asnaf. Jadi 8 golongan semua wajib dapat. Kemudian enggak boleh mindahin zakat, itu kan Syafi'i banget begitu. Nah, Imam Taqiuddin al-Isnini romannya enggak suka nih sama yang jenis kedua, yaitu memindahkan zakat. Imam Taqiuddin al-Isnini romannya tuh suka, bukan suka, lebih cenderung enggak ada masalah. Orang Jakarta zakat ke orang Papua, orang Jakarta bahkan zakatnya di Suriah misalnya begitu. Bal qala ar-Ruyani, bahkan kata Imam ar-Ruyani fil Bahr, dalam kitabnya Al-Bahr, yajuzu naqlu, boleh memindahkan zakat qat'an tanpa ada perdebatan. Walladhi yanbaghi annahu yajuzu naqlu ila al-qarabati in kana fi tilka an-nahiyati jazman, gitu. Wa walladhi yanbaghi, dan yang harusnya, artinya yang lebih boleh lagi, annahu yajuzu naqlu, bahwasanya zakat itu boleh dipindahkan ila al-qarabah, kepada kerabat, in kana fi tilka an-nahiyah, kalau memang kerabat itu ada di kampung tersebut. Jadi kita kampung Jakarta nih, kita kan yang paling bagus bayar zakat itu kan ke kerabat dekat, kan gitu. Umum yang namanya sedekah itu termasuk zakat itu diberikan kepada kerabat dekat, yang fakir, yang mustahik begitu. Kalau seandainya kerabat dekat kita ada di kampung lain yang jaraknya lewat daripada jarak safar, itu kan boleh jazman, secara jazman itu tidak ada perdebatan, boleh. Kata Imam Ar-Ruyani gitu ya, boleh memindahkan zakat, lebih-lebih lagi kalau kita mindahin atas dasar di sana ada kerabat kita yang mustahik begitu. Liwujudil makna alladhi 'allala bihi man mana'a an-naql. Liwujudil makna, karena sebab ada illah, ada makna yang dipakai oleh ulama-ulama yang mengharamkan memindahkan zakat. Paham? Jadi kan begini, kalau kita buka itu apa namanya, kitab-kitab Syafi'iyah yang mengatakan haram memindahkan zakat selain makna dengan hadis ini gitu. Ilal Korea. Iya. Ilal Qoroba. Ilal Qoroba. Yang lain Pak Jagat Ilal Qoroba. Waalaikumsalam Pak Edi. Halamannya saya kurang tahu. Di sini Ilal Qoroba Pak Jagat. Pak Sazulfikri gimana? Afif Ilal Qoroba apa Ilal Qoroba? Walladhi yanbaghi annahu yajuzu naqlu ilal qarabah in kana fi tilka an-nahiyah, gitu. Hilal korobah. Yang emang yang enak korobah Pak Jagad. Kalau soalnya di belakangnya tuh fitil kanahiyah begitu. Fitil kanahiyah. Maksudnya kan tadi lebih bagus lagi, artinya lebih kan kata Imam Ar-Ruyani boleh mindahin zakat. Qot'an tanpa perdebatan. Imam Ar-Ruyani ngomongnya enak ya, qot'an gitu ya. Padahal orang-orang sih kitab-kitab ulama yang lain bilangnya kagak boleh. Dia bilangnya qot'an gitu. Ya juzu naqlu zakat qot'an walladhi yanbaghi la annahu yajuzu naqlu ila al-qaraban. Yang lebih qot'an lagi kalau di kampung yang beda itu yang lebih jarak daripada jarak safar itu di situ ada qarabahnya begitu. Li wujudil ma'na alladhi ullila bihi ay allala bihi man mana'a an-naql. Karena ada maksud, ada makna yang sesuai dengan illah di mana ulama mengharamkan memindahkan zakat. Kalau kita buka literasi Syafi'i yang lain, ulama yang mengharamkan memindahkan zakat, itu kan sebabnya pertama dalil itu, dalil fuqara'ihim tu'khadhu min agniyaihim, dan tadi udah dibantah oleh Imam Nawawi. Enggak, ini yang zahir banyak kok, makna zahirnya muhtamal. Jadi jangan ambil satu doang kan gitu. Artinya kalau memang maknanya zahir, kita enggak bisa putusin haram mindahin zakat. Karena maknanya enggak zahir, maknanya justru muhtamal. Itu yang pertama. Yang kedua, kan salah satu sebab ulama-ulama mengharamkan memindahkan zakat, bahasa kita gini, lu gak boleh mindahin zakat. Jauh-jauh tuh di samping lu ada kerabat lu yang miskin. Samping lu ada kerabat lu yang susah, lu kagak kasih, malah lu zakat. Nah gitu. Itu kan salah satu makna ulama, salah satu alasan kenapa ulama mengharamkan memindahkan zakat. Nah makna tersebut, gitu, kalau justru kerabat yang miskinnya ada di kampung sono, di negeri sono atau bahkan di luar negeri dan kerabat sininya justru malah aman-aman aja, kan berarti sesuai dengan makna sesuai dengan makna larangan tersebut. Karena yang dilarang itu kan akibat mengabaikan fakir miskin termasuk kerabat yang terdekat di sini, dan itu udah nggak ada maknanya. Contoh gitu ya, artinya Imam Ruyani pun sepakat kalau seandainya zakat itu dipindahin gitu ya, dipindahin dengan kondisi bahwa di kampung si punya harta juga masih ada fakir miskin yang yang kagak kecukupan. Nah, itu juga sama Imam Ar-Ruyani pun tidak menyukai itu. Li wujudil ma'na alladhi 'allala bihi man mana' an-naql. Fa inna shahadna tashawuf al-qarabati ila dhalika bi syartin an la yakuna fil baladil mali man ishtadda hajatuh. Fa inna syahadna, karena kita juga menyaksikan tasyawuf al-qaraba. Tasyawuf itu artinya apa? Tasyawuf itu di sini artinya irtafa. Al-qarabatu ila dhalik, maksudnya sangat membutuhkan kerabat yang miskin, sangat membutuhkan kepada zakat bisyardin dengan catatan alla yakuna fil baladil mali man ishtadda hajat. Jadi maksudnya kerabat sono sama kerabat sini kan sama-sama butuh begitu. Fa inna syahadna, dan kita menyaksikan tasyawuf al-qarabah, tingginya kebutuhan kerabat yang di sono ila dzalika kepada zakat tersebut. Bisyartin, dengan catatan, dengan syarat. Alla yakuna fil baladil mali, bahwasanya tidak ada di kampung yang punya harta itu begitu, manishtadda hajatuh, yang memang butuh, sangat butuh kepada hajat kepada zakat tersebut. Jadi semua sepakat ya. Artinya semua sepakat, mindahin zakat tuh gak masalah, dengan catatan di kampung ini, di kampung si yang bayar zakat, gak ada orang yang ishtadda hajatuh gitu. Gak ada orang yang sangat butuh zakat. Sehingga salah satu makna keharaman memindahkan zakat, karena dia mengabaikan fakir miskin mustahik yang di kampungnya. Sedangkan dia mengutamakan orang kampung yang lain, padahal di kampungnya masih butuh. Tapi kalau di sini udah nggak ada masalah, artinya di kerabat dia di sini udah aman-aman aja, karena kerabat di sini miskin ada, cuman nggak dapat zakat, tapi ane nafkahin lah misalnya gitu. Berarti dia boleh kemudian memindahkan zakat gitu. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Isni seperti ingin mengurai masalah tentang keharaman memindahkan zakat. Bahwa betul memang pendapat mazhab memindahkan zakat, tapi sifatnya tidak qat'i. memindahkan zakat itu haram kalau kemudian fakir miskin di sini belum dapat gitu. Belum diopeni gitu. Kemudian udah langsung dipindahin. Nah, jauh-jauh. Fa in turra ila al-akhdhi dufi'a alayhi. Kalau memang yang di sini lebih butuh, bayar zakat tuh ke fakir miskin yang di situ. Fa in tasawa al-qarabah wa faqirul balad. Kalau kemudian tasawa al-qarabah. Ini kayaknya masalahnya udah selesai ya. Udah selesai. Fa in turra ila al-akhdhi dufi'a alayhi. Udah selesai. Fa in tasawa al-qarabatu wa faqirul baladi syurrika bainahum wallahu ta'ala. Kalau memang tasawa al-qarabah, jadi ada kerabat dengan fakir balad yang sama-sama butuh kan begitu. Ya, kayaknya selesai ya. Al-akhdhu dufi'a ilaihi itu ada koma apa titik Pak Iwan? Pak Jagan. Fa in tasawa, kalau kemudian sama itu kebutuhan korak kerabat dengan orang fakir kampung tersebut, negeri tersebut, syurika, maka dibagi. Apa namanya, pembagiannya juga, fakir dapat, korobat juga dapat, bainahum di antara mereka. Iya titik. Nah, artinya ketika kita mau bayar zakat kan yang paling bagus korak kerabat dulu, kerabat dekat. Mungkin bibi kita yang fakir, keponakan yang fakir gitu ya. Istri dari paman kita yang fakir misalnya. Itu kan kerabat tuh. Zakat ke mereka. Yang penting kan mereka tidak wajib kita nafkahi kan gitu. Dan ya. Nah, kalau kemudian fakir kerabat itu ya jalan gak nih videonya? Suaranya jalan apa enggak? Masih jalan. Videonya jalan gak Pak Iwan? Di sini ini nge-freeze nih. Gak jalan. Gitu. Videonya nge-freeze. Wallahu a'lam insyaallah. Jadi maksudnya kalau memang fakir butuh dan juga kerabat kita butuh, maka dibagi dua. Fakir zakatnya ditambahin. Nge-freeze ya. Tapi suaranya masih ada. Suaranya jalan, videonya nge-freeze. Jadi ada masalah. Insyaallah kita lanjut. Jadi juga udah habis nih bagian ini. Wallahu'alam. Insyaallah kita lanjut besok tentang sedekah sunnah. Gitu ya. Bagaimana hukumnya sedekah sunnah. Lalu boleh gak kalau kita cuma punya 2 jutanya kita sedekahin? Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan saya juga mohon maaf karena tampilan visualnya tidak terlalu baik. Begitu ya, mudah-mudahan besok hari kita bisa akali. Gitu. Dan Allahu a'yakum ajma'in. Saya mohon dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, bagi para asatid, tuan guru semuanya. Mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Bisa melalui koreksinya, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.